Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Hadirin jamaah salat maghrib, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Pertama kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap dengan izin Allah jalla wa ala kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan waktu yang singkat, menggantikan jadwalnya Al-Ustaz Sofyan hafizahullahu ta'ala, beliau minta uzur. Maka insyaallah untuk mengisi kekosongan ini kita akan membacakan tafsir dari surat Al-Humazah. Tafsir surat Al-Humazah, surat yang ringkas, pendek, insyaallah kita semua sudah menghafalnya. Yang menjadi buku panduan kita dalam tafsir ini adalah tafsir yang ditulis oleh Al-Allamah Faqihul Asr Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir Al-Humazah ini terkandung di dalamnya tiga hal. Yang pertama, terkandung dalam surat ini yaitu sebuah peringatan. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala katakan hati-hati, awas, bahaya jika seorang hamba melewati rambu ini, maka bahaya akan menimpa diri dia. Hal tersebut ada dalam kalimat awal di surah Al-Humazah, di ayat pertama, wailun. Kalau kita lihat terjemahannya, celaka, binasa. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini, apa kata beliau? Wailun di sana memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kalimatu wa'idin. Sebuah kalimat ancaman. Seolah-olah Allah berkata, awas, hati-hati, bahaya. Jangan kamu langgar rambu-rambu ini. Jika engkau melanggarnya, maka bahaya akan menimpa dirimu. Ya. Sebagaimana halnya kita kalau melihat ya, di jalan ya, berbagai macam rambu-rambu lalu lintas. Di sana kalau ada ya, rambu yang menyatakan larangan, maka tentunya kita tidak akan mau ya, melanggar peraturan itu atau melanggar rambu itu. Maka jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wail ya, itu ismun liwadin fi jahannam, sebuah nama ya, danau yang ada di neraka jahannam. Ini danau bukan sembarang danau. Kalau danau digambarkan di dunia adalah indah ya, tapi kalau danau neraka jahannam bukan sembarang danau, bukan keindahan yang dilihat, tapi hal yang sangat mengerikan. Sehingga bisa diartikan wailun artinya neraka wail. Sebuah neraka di neraka jahannam yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia melakukan atau melanggar rambu-rambu Allah Jalla wa'ala. Hanya saja di sini Al-Imam Ibn Sayyid rahimahullah ta'ala mengatakan walakin al-awwal asah, makna yang pertama itu lebih sahih. Ya. Apa tadi makna pertama? Kalimat wa'idin, sebuah kalimat ancaman. Ya. Banyak kita lihat dalam Al-Qur'an ya, kalimat wail. Ya. Ada yang tahu? Selain wailul likulli humazatil lumazah. Masya Allah. Wailun lil mutaffifin. Ya. Yeah. Apa artinya? Wailun lil mutaffifin. Ya. Yeah. Kalau kita lihat arti sebagaimana yang jelas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang paling kuatnya apa? Bahaya bagi siapa? Lil mutaffifin, orang yang curang dalam timbangan. Ya. Yeah. Baik. Wailul likulli humazatah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada lagi dalam Quran contohnya apa? Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Ya. Bahaya, awas, binasa, hati-hati. Bagi siapa? Bagi mereka yang mendustakan hari ya, pembalasan. Ya. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Terkandung dalam surat ini kalimat ancaman. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala awali surat ini agar seorang hamba jangan sampai melanggar rambu ini. Ya. Dari apa Allah Subhanahu wa taala peringatkan hambanya? Lanjutan ya, kalimat berikutnya wailun, bahaya, hati-hati, likulli humazatil lumazah, bagi siapa saja, kullu ya, umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, yang berkulit putih, berkulit hitam, orang yang ada di atasan atau orang bawahan, siapa saja, likulli, yang memiliki sifat tercela, apa itu? Humazatil lumazah, orang yang suka mencela dan mengumpat. Kalau kita lihat terjemahan, orang yang suka mencela dan mengumpat. Ya. Sekilas artinya tidak jauh beda kalau dalam bahasa Indonesia antara mencela dengan mengumpat. Tetapi Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ya, fal hamzu bil fi'l wal lamzu bil lisan. Al humazah ya, mencela, tapi mencelanya dalam bentuk perbuatan, dengan mata, Ya. Dengan tangan, dengan kaki, ya. Dengan isyarat, ya. Dengan mulut, mulut ya, bukan lisan, mulut. Yang sifatnya orang merendahkan diri orang lain. Merasa diri lebih, sedangkan orang lain rendah. Ya. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Adapun al-lumazah, al-lamzu adalah mencela dalam bentuk lisan. Ya, ucapan. Ya. Ini hal yang diperingatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Jika anda atau seorang hamba memiliki sifat ini, mencela, apakah dalam bentuk lisan atau perbuatan, maka Allah katakan wail, bahaya ini orang. Ya. Ini yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ancam, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan agar seorang hamba jangan sampai terjatuh ke dalamnya adalah allazi jama'a malaw wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta boleh? Boleh. Tetapi di sini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala peringatkan seorang hamba darinya, ya. Mengumpulkan harta yang bentuknya bagaimana? Allah lanjutkan di ayat berikutnya sebagai keterangan. Ya. Mengumpulkan harta yang bagaimana yang dikatakan tercela? Ya. Yaitu yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya harta ini hartanya lah, hartalah yang membuat dia menjadi kekal. Dia memiliki keyakinan bahwasanya hartalah yang bisa memanjangkan umurnya. Dia meyakini bahwasanya hartalah yang bisa menjamin kehidupan dia. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau seandainya dia mencari harta dalam langkah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya. Warzuquhum waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Belilah rezeki kepada mereka. Siapa? Kepada anak dan istrimu. Beri makan mereka. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Warzuquhum. Beri makan mereka, anak dan istri kalian. Waksuhum. Beri pakaian mereka, anak istri kalian. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakan yang baik-baik kepada anak dan istri kalian. Ini perintah. Seseorang ketika dia bekerja dalam rangka ingin melaksanakan perintah Allah ini, ya, bahwasanya memberikan nafkah kepada anak istri adalah wajib. Menutup aurat anak istri dengan memberinya pakaian adalah wajib. Tentunya hal tersebut tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan bekerja mencari harta. Tetapi di sini yang tercela adalah ketika dia meyakini bahwasanya hartalah yang bisa menjamin kehidupan dia. Ya. Maka jamaah, orang tersebut, ya, tentunya akan lupa dengan negeri akhiratnya. Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan ditinggalkan oleh dia. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini, orang ini jama'a mala, mengumpulkan harta, disebutkan yajma'ul mal wa yamna'ul ata' fa huwa bakhil la yu'ti, ya, atau fawwa bakhil la yu'ti li ghairihi yajma'ul mal wa yu'addiduh. Dia mengumpulkan harta, ya, bukan hanya sekedar mengumpulkan, jama', dia timbun itu harta. Sudah? Kemudian bakhil, tidak memberikan orang lain dari apa yang dia punya dari sisi hartanya. Wa yu'addiduh, bahkan dia selalu menghitung-hitungnya. Iya. Wa qila ma'na at-ta'did yani al-ihsa. Iya. Selalu dia hitung, selalu dia hitung. Iya. Kullu marrah yadhhabu ila as-sunduq wa ya'ud. Disifatkan, ya, sedikit-sedikit nengok ke lacinya, ya, duitnya masih berkurang atau bertambah, ya. Kalau kita, istilah kita sekarang, kalau punya rekening, ya, selalu cek saldo, ya, selalu cek saldo. Ini berkurang atau bertambah? Orang seperti ini, jemaah, dari paginya sampai malamnya bahkan, ya, harta, harta, harta dan harta. Ya. Wa qila ma'na 'addadah yaitu ja'alahu 'uddatan lahu yani iddakharahu li nawa'ib ad-dahr. Ada yang mengatakan maksud addada di sini adalah apa? Dia, ya, membuat bekal atau simpanan untuk masa depannya. Ya. Wa hadza wa in kana al-lafdhu yahtamiluhu lakinnahu ba'id. Kata beliau, emang ada kemungkinan maknanya di sini, tetapi maknanya sangat jauh. Ya. Dari yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna 'idadal mal linawa'ib ad-dahr mal qiyami bil wajib bi ada'i ma yajibu fihi min zakatin wa huquqin laisa madhmuman. Karena yang namanya menyimpan harta atau untuk simpanan atau tabungan masa depan, tetapi dia menjaga kewajiban-kewajibannya, dia tunaikan kewajiban-kewajibannya seperti kayak zakat dan hak-hak dari harta tersebut, laisa madmuman, kata beliau, ini tidak terlarang. Ini tidak terlarang. Iya. Wa innamal madmum ay yakuna akbaruhumul insan huwal mal. Yang tercela adalah, ya, di dalam hatinya ada keyakinan seperti yang kita katakan tadi. Iya. Dia meyakini bahwasanya harta itulah yang bisa memanjangkan umur dia. Ya, kalau sakit kan gampang kalau ada harta. Ya. Tinggal di rumah sakit yang mewah, ya, kelas VIP kalau perlu. Ya. Kalau, atau bahkan kalau mau enggak mau ke rumah sakit, tinggal panggil dokternya aja. Siapa yang paling hebat dokter, panggil ke sini. Ada uang saya. Ya. Sehingga orang seperti ini, dia akan bangga dan kemudian menceritakan pada orang lain, lihat, ya, akan membuat orang akan meniru diri dia. Wah, enak sekali si fulan, ya, gampang, segalanya ada. Wah, saya harus mencari seperti apa yang dia lakukan, mencari harta terus menerus, terus menerus. Sehingga jemaah yang saya hormati, kalau ini prinsip orangnya seperti ini, maka dia tidak akan perlu lagi melihat mana yang halal dan mana yang haram. Karena target dia adalah sehari sekian. Addada, selalu menghitungnya, menghitungnya. Jangan sampai rugi hari ini. Kebanyakan memang jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, kalau orang punya prinsip seperti ini, hartalah yang bisa menjamin kehidupan diri dia, yang bisa memanjangkan umur dia. Allah katakan kebanyakannya binasa. Wailun, kata Allah. Tetapi kalau seandainya dia mencari harta dalam rangka ya menjalankan firman Allah, warzuquhum, beri nafkah anak istrimu, waksuhum, tutup aurat anak istrimu, waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Di sini Allah katakan tiga perintah dengan ya, tiga perintah. Karena memang gara-gara harta terkadang gampang lisan seseorang untuk mencela. Gampang perbuatannya itu untuk mencela. Ya. Orang kalau sudah merasa diri lebih, dia akan merendahkan orang lain. Kita kalau sudah orang suami misalnya ini sudah pada keluarga, ya betul kita mencari nafkah, pergi pagi pulang malam, ya kemudian masuk ke dalam rumah, ya kita kepinginnya apa jemaah? Ingin dilayani, betul, ya ingin dilayani atau ingin dibuatkan teh atau bahkan kepingin dikusuk atau dipijit apa namanya tubuhnya dipijit. Menghilangkan lelah. Ya. Biasanya seperti itu mungkin istrinya. Tapi terkadang. Ya, mungkin karena capek si istri. Ya, capek si istri. Dari pagi. Punya anak. Ngurus anak. Bersihkan rumah. Merawat rumah dan lain sebagainya. Sampai kecapean ketiduran. Ya. Mungkin pas ketika itu dia kecapean tidur. Kita karena mungkin sudah capek juga. Ya, yeah. Kemudian keluarlah kata-kata sifatnya yang sifatnya mencela si istri, yeah. Atau bahkan tangan yang ikut main. Ini jemaah, ada kaitannya sebenarnya antara al-humazah, lumazah, suka mencela dengan orang yang orientasi kehidupannya hanya apa? Hanya harta. Intinya apa? Biasanya orang yang memiliki sifat merasa diri lebih itu gampang mencela. Gampang? Gampang mencela. Perhatikan itu toke-toke. Iya. Terhadap apa namanya? Orang bawahannya. Nyuruh-nyuruh, tetapi kalimat suruhannya itu ada kadang-kadang sifat celaan pada diri orang tersebut. Pada orang yang disuruh. Ya. Kenapa? Oh iya, selama ini saya menggaji dia. Nah ini jemaah. Begitu juga tadi saya katakan, terkadang seorang suami merasa dirinya selama ini dialah yang menafkahkan, merasa diri lebih daripada si istri, muncul kalimat-kalimat mencela. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika si istri memiliki pemasukan income lebih daripada suami, istri berani melawan. Betul tidak? Istri berani melawan, bahkan tidak sedikit mengucapkan kalimat-kalimat celaan terhadap suaminya. Jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, benar-benar apa yang Allah katakan, wail, hati-hati, bahaya. Sifat apa? Pertama, al-humazah dan lumazah, mencela, apakah sifatnya dengan perbuatan ataupun dengan lisan. Dan juga sifat mengumpulkan harta ya dengan keyakinan, dengan prinsip bahwasanya harta itulah yang akan memanjangkan umurnya, harta itulah yang akan menjamin kehidupan diri dia, sehingga naam halal haram diterjang ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jamaah yang saya hormati saya muliakan, ini poin kedua yang terkandung dalam surah Al-Humazah. Yang pertama adalah di sana ada sifat ancaman. Yang kedua terkandung di dalamnya apa? Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ya peringatkan kita agar jangan terjatuh ke dalam sifat tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga apa jemaah? Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa bentuk ancamannya itu. Apa bahaya akan menimpa jika seseorang ya melanggar rambu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu. Allah gambarkan. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sekali-sekali tidak. Ya. Apa yang kau sangka dari harta yang kau kumpul, bahwasanya hal tersebut bisa membuat engkau menjadi panjang umurmu, bisa membuat engkau terjamin kehidupanmu. Sekali-sekali tidak. Justru engkau nanti la yumbadhanna fil hutamah, dengan lamut taukid dan nunut taukid, penekanan pasti, pasti dan pasti, kau akan dilemparkan dalam al-hutamah. Al-hutamah, ya, apa itu al-hutamah jamaah? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini, hiya allati tuhtamu syai' ay tafattathu wa tukassiruh, yaitu suatu tempat yang apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam tempat tersebut, maka sesuatu itu bisa menjadi hancur. Ya. Yeah. Ini dari sisi bahasa. Maksudnya apa itu al-hutamah? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kalian apa itu al-hutamah? Ya. Yeah. Al-hutamah itulah narullahil muqadah. Al-hutamah adalah apinya Allah, nerakanya Allah. Al-muqadah, al-mu'sirah, yang Allah subhanahu wa ta'ala nyalakan. Bukan hanya sekedar nyala jemaah. Ketika dinyalakan maka membesar api itu. Sudah? Jadi Allah gambarkan bahwasanya al-hutamah adalah suatu tempat di neraka jahannam, ya, yang mana di situ Allah subhanahu wa ta'ala nyalakan api neraka. Yang api neraka itu jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala nyalakan dengan, ya, dengan jumlah yang sangat besar. Digambarkan dalam Al-Quran, jika seseorang masuk ke dalam neraka jahannam, maka Allah katakan dalam surah Al-A'la, ya, dalam surah Al-A'la yang sering dibacakan oleh imam setiap kali solat Idul Fitri, Idul Adha, Subbihisma Rabbikal A'la, setiap kali solat Jumat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladhi yaslan naral kubra, yaitu orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mereka Allah campakkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang besar. Besar apinya. Allah gambarkan apinya menyala dengan besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka di dalam neraka jahannam itu tidak mati, tidak pula hidup. Dibilang mati enggak, dibilang mati juga enggak, dibilang hidup juga enggak. Maksudnya gimana itu? Tidak mati, tidak pula hidup. Allah jelaskan dalam firman Allah yang lain. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali matang kulit mereka, ya, setiap kali matang kulit mereka dan daging mereka, badalnahum juludan ghairaha, tidak langsung menjadi gosong, tidak langsung menjadi arang, tidak langsung menjadi debu. Karena kalau sudah gosong, kalau sudah menjadi arang, sudah menjadi debu, itu namanya mati. Sudah mati rasa. Enggak terasa lagi itu apa namanya panasnya api. Lalu bagaimana? Kullama nadijat juludum, setiap kali matang kulit mereka dan daging mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Apa hikmahnya? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan terus-menerus azab itu. Iya. Jadi enggak dibiarkan kita mati nanti. Wallahualam, jangan bilang kita. Nauzubillah. Tidak dibiarkan pendosa, orang yang berdosa ketika di dunia, apakah dia belum bertobat dari dosanya atau karena dia enggan bertobat dari dosanya, kecuali orang-orang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Iya. Enggak dibiarkan mereka itu mati. Setiap kali sudah matang kulit mereka, daging mereka, iya, enggak langsung gosong. Karena kalau gosong langsung itu berarti sudah mati. Ya, Allah ganti dengan kulit yang baru. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Ini gambaran nerakanya Allah. Api yang ketika Allah SWT telah nyalakan dan bagaimana seorang hamba merasakan api itu. Yang dengan api tersebut matanglah kulit mereka. Iya. Dalam surah Al-Humazah ini bukan itu saja Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran tentang ancaman itu. Iya. Allah katakan lagi, lanjut dari ayat dari ayatnya. Narullahil muqadah. Lanjut. Ayo lanjut. Narullahil muqadah. Lanjutannya? Hah? Allati tattali'u 'alal afidah. Iya. Allati kembali ke an-nar. Yang mana api neraka yang Allah nyalakan itu tattali'u 'alal afidah. Itu sampai menembus ke dalam jantung mereka. Panasnya api yang Allah SWT nyalakan itu sampai menembus jantung mereka. Al-afidah jamak dari fuad. Jantung. Kita perhatikan jantung, di mana posisinya? Dilindungi oleh tulang. Dia bagian paling terdalam dari dalam rongga kita. Dalam rongga tubuh yang paling terdalam adalah jantung kita. Dilindungi oleh beberapa lapis tulang, kulit atau daging sebelumnya dan berapa lapis kulit. Iya, menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan ya, walaupun posisinya paling terdalam dalam organ tubuh kita, tapi api neraka yang Allah Subhanahu wa taala nyalakan ketika itu akan menembus jantung orang itu. Iya. Kalau kita bahasakan ya, enam seperti kayak ayam presto. Ya. Kenapa kita katakan seperti kayak ayam presto? Ya, tempat untuk membuat ayam presto apa namanya? Hah? Ya, seperti itu nanti neraka jahanam. Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya. Innaha 'alaihim muqsadah, di atas penduduk neraka itu al-muqsadah al-mughfalah. Ya, al-mughfalah. Suatu yang tertutup. Jadi jamaah, kita bisa pernah bayangkan ya, kalau supaya kita kalau kita ingin supaya masakan kita itu lebih panas, ditutup. Jadi dari atas itu terasa panas, dari bawah terasa panas dengan api yang menyala, plus lagi apa? Dari atas panasnya akan menimpa seorang itu. Ya. Uapnya itu nanti akan apa? Tidak langsung keluar, tapi akan apa? Turun menimpa orang yang dalam neraka jahanam. Ya. Maka Allah katakan al-hutamah, suatu tempat yang mana kalau sesuatu itu masukkan ke dalam tempat tersebut maka akan hancur suatu itu. Kalau kita katakan saya apa seperti kayak ayam, ayam presto, tulang pun menjadi lunak. Ya. Ini ancaman yang Allah berikan kepada seorang hamba yang di sini Allah katakan terkhusus bagi mereka memiliki sifat dua ini. Ya. Al-humazah dan al-lumazah. Dan juga orang yang suka jama'a malau wa'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, menyangka bahwasanya hartalah yang bisa menjamin kehidupan diri dia, hartalah yang bisa memanjangkan umurnya. Sampai situ saja Allah gambarkan al-hutamah itu. Terakhir ayat mengatakan innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Di situ Allah Subhanahu wa taala letakkan itu tiang-tiang al-mumaddadah yang panjang-panjang. Untuk apa? Untuk mengganjal penutup itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di neraka jahanam itu ketika ingin keluar, dia tidak bisa keluar. Kenapa? Ketika sudah ditutup ditambah lagi diganjal dengan besi, dengan tiang-tiang yang panjang. Gambaran yang mengerikan dari Allah Jalla wa ala. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ini tiga kandungan yang terdapat dalam surah Al-Humazah. Yang pertama apa? Di sana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan, kalimat ancaman, bahaya. Allah berikan rambu-rambu, jangan sampai kalian melanggarnya. Yang kedua terkandung dalamnya apa? yaitu hal yang dengannya manusia harus menghindarinya. Al-humazah dan al-lumazah, dan juga jama'a ma'lau wa'addadah. Ya. Allah jelaskan bagaimana bahaya atau apa bentuk bahaya akan dihadapi, dirasakan oleh orang yang melanggar rambu-rambu Allah. Al-hutamah. Ya. Al-hutamah. Dengan apa yang telah kita gambarkan tadi. Maka jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ya, di sini sebagai penutup, insyaallah setelah azan nanti akan kita jelaskan sedikit tentang bentuk al-hamzu wal-lamz, bentuk mencela, dari apa saja kita harus menghindar dari mencela yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan itu. Ya. Insyaallah ada 4 hal yang harus dihindar oleh seorang dari 4 dari celaan, bentuk celaan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan insyaallah setelah azan. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pertama, bentuk celaan yang harus dihindari oleh seorang hamba yang mana dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-hutamah. Karena memang mencela ini adalah perkara yang sangat bahaya. Bahkan sampai jatuh ke dalam kekufuran. Ya, seperti celaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Bentuk celaan yang diucapkan oleh orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak laki-laki Allah, anak lelakinya Allah. Ini orang Yahudi. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa al-Masih alaihi salam itu adalah anaknya Allah, anak laki-lakinya Allah. Yeah. Orang-orang jahiliyah mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Yeah. Ini ya adalah bentuk celaan yang mengakibatkan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir jahiliyah, orang Arab jahiliyah dulu, mereka dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dan sebagaimana kata Nabi SAW, ada nanti di kalangan umat ini yang akan mengikuti langkah-langkah, pemikiran-pemikiran, gaya-gaya hidup, prinsip-prinsip hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Pasti-pasti kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Al-Yahud wa Nasara, faman? Apakah maksudnya adalah orang Yahudi Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada sekarang ini? Ada. Baru kejadian kemarin. Iya. Yang mengatasnamakan dirinya adalah mahasiswa perguruan tinggi lagi. Apa mereka katakan? Iya, Tuhan membusuk. Tuhan membusuk. Yeah. Allah langsung mereka celah. Ini kan gaya-gaya pemikirannya orang-orang Yahudi Nasrani. Jangankan Nabi Muhammad SAW, jangankan umat Islam, yeah, Allah sendiri tidak selamat, tidak lepas dari namanya celaan mereka. Ini kadang-kadang jamaah, celaan bisa menjatuhkan seorang pada kekufuran. Celaan kepada Nabi SAW sudah jelas. Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan tukang sihir, ya, dan lain sebagainya. Ya, secara ringkas saja saya sebutkan. Kemudian kadang celaan ini bisa menyebabkan seorang yang walaupun ibadahnya banyak, ya, walaupun ibadahnya mengalahkan ibadahnya para sahabat, tapi ketika mereka mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada apa-apanya ibadah mereka itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqu mithla uhudin dhahaba. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian menghardik sahabatku, jangan kalian menjelek-jelekkan sahabatku. Sesungguhnya jika kalian berinfak sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, enggak bisa menandingi, ya, infaknya para sahabat, ya, satu mudnya para sahabat. Satu mud itu, ya, yaitu dua tangannya orang yang sedang, ya, wala nasifah, tidak pula setengahnya. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ya, walaupun ibadah Anda banyak, tapi ketika Anda mencela sahabat Nabi SAW, ya, maka Anda terjatuh kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan al-hutamah. Dengan al-hutamah. Bahaya lisan ini. Jaga. Kehormatan Allah dijatuhkan. Kehormatan nabinya dijatuhkan, kehormatan sahabatnya dijatuhkan. Ya. Apalagi jemaah, hati-hati, jangan sampai Anda mencela ulama dan umara. Jangan sampai ada keluar dari lisan Anda mencela seorang ulama dan para pemimpin. Ini prinsip seorang salafi ahlu sunnah wal jamaah. Ketika Anda mencela ulama, tidak ada gunanya baju salafi Anda itu. Walaupun Anda berkoar-koar dalam Facebook, dalam BBM Anda, dalam WhatsApp Anda dan segala macam, Anda sampaikan materi-materi masalah salafiyah, salafiyah, tapi ulama Anda cela. Ajaran siapa seperti itu? Iya. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, dalam keadaan, iya, bahwasanya ulama dan umara pemerintah di tengah manusia adalah tonggak pengaman. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala mengatakan, manusia akan terus-menerus berada di atas kebaikan selama mereka masih mengagungkan sultan dan ulama. Tatkala mereka mengagungkan keduanya, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Ya. Jika Anda mencela ulama dan pemerintah Anda, maka kata Imam At-Tasturi di sini apa? Jangan berharap dunia Anda baik, jangan berharap akhirat Anda juga baik. Jaga lisan, apalagi terhadap ulama. Apabila mereka menghinakan keduanya, yaitu ulama dan sultan pemerintah, mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 ayat 260 sampai 261. Iya. Maka Allah Subhanahu mengatakan, man akrama sultanallah fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallah fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan sultan Allah di dunia, ya, Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Namun barang siapa yang menghinakan sultan Allah di dunia, Allah akan menghinakan dirinya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Ya. Maka jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, hati-hati. Lisan Anda bisa menyeret Anda ke dalam al-hutamah. Ya. Naam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan datangnya dari kami dan dari syaitan, kami bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Nakhatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.